إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ini enggak nyala ya. Speakernya kurang ya. Tes. Tes. Enggak nyala ya. Ah, muskilah hanya. Baik. Halaman 160 ya. Halaman 160. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal iman bil yaumil akhir min al-iman bil ghaib, maka beriman kepada hari akhir adalah termasuk beriman kepada perkara yang ghaib. Wal imanu bil ghaib huwa ahadu arkanil iman, sedangkan beriman kepada yang ghaib adalah salah satu dari rukun iman. Bal huwal iman, bahkan dialah yang itulah iman. Itu al-fal imanu billah wa malaikatihi wa sifatihi minal imani bil ghaib, maka beriman kepada Allah, beriman kepada nama-nama dan sifatnya, wa bi asma'ihi wa sifatihi, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu diantara bentuk beriman kepada yang gaib. Li'annana lam nara Allah, karena kita belum atau tidak melihat Allah Ta'ala. Wal imanu bil malaikati minal imani bil gaib, maka beriman, mengimani malaikat itu adalah diantara bentuk mengimani perkara yang gaib. Wal imanu bil jin wa syayatin minal imani bil gaib, maka mengimani adanya, wujudnya jin, setan, itu diantara bentuk keimanan kepada yang gaib. Wal imanu bima yakunu fi akhir zaman mimma akhbara anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal imani bil gaib, maka mengimani tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, maka itu diantalah adalah bentuk dari apa yang dikabarkan oleh Nabi, maka itu adalah bentuk beriman kepada yang gaib. Wal imanu bima waqa'a 'alal umami al-madiyati lima lam narahu walakinnahu minal imani bil ghaib, maka mengimani tentang apa yang telah terjadi dari umat-umat terdahulu yang kita tidak melihatnya, maka itu adalah di antara bentuk beriman kepada yang gaib. Wal ghuyub imma madiyatun wa imma mustaqbalatun, maka perkara-perkara yang gaib itu apakah itu telah terjadi dahulu atau yang akan datang. Al-Qur'an menceritakan kisah Musa, Fir'aun, Adam, kisah Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria dan seterusnya, itu adalah dari perkara iman yang gaib. Ketika kita mempercayainya, kita belum pernah melihatnya, maka ini adalah diantara bentuk keimanan kepada yang gaib. Dan juga yang mustaqbalah, yang akan datang. Kita dikabarkan oleh Nabi, oleh Al-Quran, surga, bidadari, kenikmatan di surga, kengerian di neraka, dahsyatnya di neraka, terkait azab kubur, belum pernah melihatnya, belum pernah menyaksikannya. Tidak ada orang yang menceritakannya kecuali An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mempercayai Nabi, maka itu adalah bentuk keimanan kepada yang gaib. Wajibu al-imanu biha, maka wajib mengimani hal tersebut. Walihada qala subhanahu wa ta'ala fi awal surat al-Baqarah. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman mengenai hal itu di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Allah sifati yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Bada abil iman bil ghaib, maka Allah Ta'ala memulai di sini tentang siapa orang yang bertakwa, tentang orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, perkara yang ghaib. Fa inkarul ghaibi yalzamu minhu inkarul iman billah, maka mengingkari perkara yang ghaib, maka hal ini berkonsekuensi mengingkari keimanan kepada Allah Azjalla wa ala. Wa inkarul malaikah, mengingkari malaikat. Wa inkaru kulli ma la yaqa tahtal musyahadati fi hadhihi dunya, dan mengingkari semua yang tidak terjadi di bawah penglihatan kita di dunia ini. Ya, kita enggak nampak. Pernah lihat Allah? Enggak. Pernah lihat malaikat? Enggak. Ya, kemudian kita mempercayainya, mengimaninya. Wa hadha qawlu dahriyah wal malahidah. Nah, adapun pengingkaran-pengingkaran seperti itu, tidak mengimani adanya Allah, adanya malaikat, adanya perkara yang gaib, mengingkari perkara-perkara yang akan datang dari azab kubur, kengerian ada di mahsyar, juga di neraka atau nikmatnya surga, ini yang mengingkari adalah ya, adalah kaum yang disebutkan oleh Syekh, wa hadza qawlu ad-dahriyati wal malahidah. Kaum dahriyah, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, wal malahidah, kaum ateis wal musyrikin, ya, orang-orang mulhid dan juga kalangan musyrikin. Alladzina yakfuruna bil ghaib, yang mereka mengingkari perkara yang ghaib, kufur terhadap perkara yang ghaib. Fal imanu bil yaumil akhir yashmalu kulla ma yakunu ba'dal maut, maka mengimani hari akhir itu mencakup segala apa yang terjadi setelah kematian. Wa awwalu dzalika annal mayyita idza wudi'a fi qabrihi, yang demikian itu, awal yang demikian itu, setelah kematian, fase kematian pertama, bahwa mayit apabila dia diletakkan di kuburannya, wasuwiya alaihi at-turabu, dan telah diratakan dengan turab, dengan tanah kuburannya, wansarafa anhun nasu, dan manusia yang mengiringinya, yang mengantar ke jenajahnya, ya, ke kuburannya, insarafa, sudah berpaling anhu dari dia, sudah pergi. Innahu la yasma'u qar'a ni'alihim, dan si mayit yang baru dikubur ini benar-benar mendengar qar'a ni'alihim, suara sendal-sendal, suara sepatu-sepatu orang-orang yang menghantarkannya pulang. Dia dengar, betul-betul dengar. Berarti mayit bisa dengar? Dalam hadis ini bisa. Ya, bagaimana dengan ayat innaka la tusmi'ul mauta? Engkau tidak akan dapat memperdengarkan orang yang telah meninggal. Ini bisa dengar. Dia dengar sendal-sendal ini. Ini hadisnya sahih. Belum lagi hadis mengenai bangkai-bangkai kaum musyrikin yang mereka tergeletak di perang Badar, di Badar. Sebelum dilemparkan ke sumur-sumur, Nabi SAW berkata kepada mereka, sudah mati. Sudah mati ini, sudah mati. Abu Jahal sudah mati. Nabi bersabda kepada mereka, ya Aba Jahlin, ya Umayyah bin Khalaf, ya Utsbah bin Rabi'ah, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utsbah bin Rabi'ah, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqat, bukankah sekarang kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan kepada Rabb kalian ini benar? Maka Umar yang mendengar Nabi SAW bersabda demikian, berbicara kepada orang yang mati dari kalangan Abu Jahal, ya, dari kalangan musyrikin, yaitu Abu Jahal. Nabi memanggil, ya Aba Jahlin, ya Utsbah, sambil nunjuk, sambil mengarah ke wajah Abu Jahal. Ya Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah bin Khalaf, ya Utsbah bin Rabi'ah, wahai Utsbah bin Rabi'ah. Ya, Nabi mengarahkan ke mereka. Bukankah kalian sekarang telah mendapatkan ma wa'ada rabbukum haqqan, yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian terhadap kalian saat ini nyata benar, kalian akan diazab. Umar yang mendengar Nabi berbicara kepada orang-orang musyrik yang telah mati tadi, mengatakan, ya Rasulullah, kaifa yasma'u anna yajibu qad jayyafu, wahai Rasulullah, gimana mereka bisa dengar? Gimana mereka bisa dengar, wahai Rasulullah? Dan bagaimana pula mereka bisa menjawab? Mereka sekarang sudah mati menjadi bangkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, ma antum ma asma' lima aqulu minhum, lakin la yaqdiruna ay yujibu." Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian lebih mendengar dari apa yang aku katakan kepada mereka, namun mereka tidak mampu menjawab. Artinya mereka mendengar. Seorang mukmin disyariatkan kalau masuk kubur mengucapkan salam kepada ahlul kubur, assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minin wal mu'minat. Nasallahu ta'ala lana wa lakum ala afiyah. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Disyariatkan demikian. Ya. Jadi mayit mendengar sendal. Sendal-sendal orang yang telah pergi menghantarnya. Sebagaimana Abu Jahal, Utsbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi kepada mereka. Alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Nah, ini kata Nabi sambil manggil, wahai Abu Jahal. Tapi mereka enggak bisa menjawab. Enggak bisa merespon. Dengar? Naam, benar. Dengar, tapi enggak bisa merespon, enggak bisa menjawab. Bisa dipahami sini ya? Tapi barakallahu fikum. Fayatihi malakan, maka akan datang kepada dia dua malaikat. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka rohnya yang tadinya telah dicabut nyawanya akan dikembalikan ke jasadnya, jasadnya yang dalam bentuk mayit dikubur tadi. Wayujlisanih, dan kedua malaikat tadi mendudukkan dia. Dia disuruh duduk. Ya, tapi ini alamnya sudah alam berbeda. Bukan alam dunia lagi. Ini sudah alam barzakh. Wayas'alanihi, dan kedua malaikat tadi bertanya kepadanya, marrabuka wa madinuka wa man nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, ini usul salasah. Ya, usul salasah. Salah satu as'ilatin, tiga pertanyaan. Fa in ajaba anha bi jawabin sahihin, kalau dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, naja wa faza wa aflaha, maka dia akan selamat. Faza, dia akan sukses. Wa aflaha, dia akan beruntung. Wa in lam yastati al jawab, namun kalau dia tidak mampu menjawab, khaba, maka dia akan ya sia-sia. Wa khasira, rugi. Wa dhalla sa'yuhu, dan sesat segala usaha dia di dunia. Qaulun Nadhim rahimahullah ta'ala, wala tunkiran jahlan, ya, dan janganlah anda mengingkari karena kebodohan, mungkar nakir. Jangan anda mengingkari karena kebodohan malaikat mungkar nakir. Ya, nakiran wa mungkaran, itu dua, nama dua malaikat. Yani asy-syai' alladhi tajahaluhu la tunkirhu, yaitu sesuatu yang yakni asy-syai'a alladhi tajahaluhu, ya syai'a bukan syai'u, ya syai'a di buku ditulis syai'un maf'ul dari yakni yang anda tidak mengetahuinya, la tunkirhu, jangan anda mengingkarinya. Ya, falaisa kullu syai'in tajahaluhu tunkiruhu, maka tidaklah segala sesuatu yang anda tidak mengetahuinya anda ingkari, jangan seperti itu. Ini kan manusia demikian umumnya. Kata pepatah orang Arab, al-insan aduhuma yajahaluh, manusia itu musuh dari segala yang ia tidak ketahui. Jadi apa-apa yang ia tidak ketahui, ia akan memusuhinya. Ia akan memusuhinya. Ini manusia demikian. Ya, maka jangan seperti itu. Oleh karena itulah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menyatakan ma'asraun nas ayya ibu ma'il malahum bih, betapa cepatnya orang-orang mengingkari apa yang ia tidak ketahui. Ya, jangan buru-buru mengingkari kalau enggak tahu. Tanya dulu. Ya. Nah, tanya dulu. Kenapa demikian? Bal tu'minu bima sahha. Bahkan Anda mesti mengimani apa yang telah sahih, telah valid. Wa bima sabata, apa yang telah tetap. Wa dari Al-Qur'an dan hadis tentunya. Wa illam ta'rifhu, walaupun Anda belum mengenalnya. Walam tudrikhu, walaupun Anda belum menjangkaunya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluh kadzalika kadzabal ladina min qablihim. Bahkan mereka mendustakan apa yang mereka belum ketahui ilmunya, maka tatkala datang kepada mereka takwilnya, penjelasannya, demikianlah ya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan. Nah, ini biasa, ini kebiasaan, ini sudah diceritakan di Al-Qur'an. Mereka mendustakan dahulu bima lam yuhitu bi ilmih, ya sesuatu yang mereka belum ketahui ilmunya. Nah, ini al-insan adu ma ya jahalu, manusia musuh dari apa yang dia belum ketahui. Nah, jangan langsung buru-buru ingkari. Nah, kayak sekarang orang-orang nggak paham syariat Islam, nggak paham cadar, buru-buru mengingkari. Aliran apa itu? Nah, lihat tuh, buru-buru mengingkari. Ah, buru-buru mengingkari. Harus tanya dulu. Aliran apa itu? Pakai cadar-cadar segala. Ah, buru-buru mengingkari kayak begitu. Nah, jadi di sini maksud saya demikian. Janganlah Anda mengingkari jahlan karena kebodohan malaikat mungkar nakir. Ya. Karena Mu'tazilah bodoh mereka mengingkari malaikat mungkar nakir. Ya, mengingkari malaikat mungkar nakir. Mereka mengingkari demikian. Nanti akan disebutkan oleh Syekh beserta jawaban dari syubhat mereka. Ini masalah akidah, enggak main-main ini, ya. Masalah penting, manhaj. Ya. Tadi kita di pelajaran Ifadatul Mustafid, ya, di kajian pagi tadi, ya, bahwasanya akidah yang lurus akan menghasilkan manhaj yang lurus. Gak mungkin manhaj yang lurus tapi didasari dari akidah yang bobrok. Gak ada kayak begitu. Maka manhajnya berarti berantakan. Kalau memang mau dipisah namanya definisi manhaj atau akidah. Namun banyak ulama yang menyatakan manhaj ya akidah, akidah ya manhaj. Ada yang menyatakan berbeda. Ya, namun kalau dinyatakan berbeda pun manhaj tergantung akidah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya di syarah Tajrid Tauhid Ifadatul Mustafid, Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Nah. Fal wajibu an tu'mina bima sahha an rasul anillahi wa rasulih. Maka wajib bagi Anda untuk mengimani apa yang telah sahih dari Allah dan dari Rasulnya, tentunya dari Al-Quran dan Sunnah. Wa illam ta'rifhu, walaupun Anda belum mengetahuinya. Wa tatasawwarhu, walaupun Anda belum bisa membayangkannya. Tak perlu dibayangin, langsung imani aja. Hadis sahih, sahih riwayat Bukhari. Nah, ada ayat di Al-Quran, wah imani udah. Ini sami'na wa ata'na baru. Kullun amana, ya semua kami mengimani. Kami mengimani semua apa yang ada di Rabb kami. Min indi rabbina, apa yang ada dari Rabb kami. Ini imani aja. Walaupun kita belum mampu membayangkannya. Fa inna hadza lahu mustaqbalun yaqa'u fihi. Karena ini ada perkara yang mustakbal, yang akan datang. Yaqa'u fihi, terkait perkara kubur. Ini perkara yang akan datang. Kita belum mampu ya untuk menjangkaunya, belum mengalami. Yang sudah enggak mengalami, belum mampu menceritakan. Enggak mampu menceritakan. Baik. Likulli naba'in mustaqarrun wa rasul wa sawfa ta'lamun, kata Allah. Ya, dalam setiap naba', berita besar itu mustaqarrun, tentu ada waktu terjadinya. Wa sawfa ta'lamu, dan kelak kalian pasti akan mengetahuinya. Fal anba'u wal akhbar, maka berita-berita, kabar-kabar, allati ukhbirtum, yang dikabarkan kepada kalian ya biha dengannya kullu syai'in, yang segala sesuatu yang kalian dikabarkan dengannya, lahu waqtun, dia memiliki waktu tersendiri. Idza jaa waqtuhu dhahara, apabila datang waktunya dia akan nampak. Ya, kapan seorang akan percaya azab kubur? Ketika dia mati, walaupun sang pengingkar kubur di dunia. Itu para Mu'tazilah yang enggak percaya azab kubur nanti akan tahu ketika masuk kubur. Ha, ini dia nih. Hai barakallahu fikum. Fawajibuna al-imanu bih, maka kewajiban bagi kita adalah mengimaninya. Li'annahu kalamullah jalla wa'ala, karena hal ini adalah firman Allah jalla wa'ala. Alladhi la ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfih. Yang Al-Quran ini kata Allah disifati la ya'tihil batil. Al-Quran ini tidak datang dengan batil sia-sia tanpa hikmah begitu saja. Min baini yadaihi wa min khalfih, dari depan maupun dari belakangnya, enggak ada yang batil dari Al-Quran. Wa kalamu rasulih sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu anil hawa, dan ini berasal dari kalam rasulnya yang beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Allah taala berfirman wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Fala ta'tamidu ala uqulina, maka janganlah fala na'tamidu ala ukhulina, maka janganlah kita bersandar kepada akal-akal kita untuk mencerna terkait perkara ini, yaitu azab kubur, malaikat mungkar nakir. Jangan bersandar pakai akal. Akal kita terbatas, qasirah. Wa innama na'tamidu fi umuril ghaibi ala alwahyi almunazzali, namun kita bersandar kepada perkara yang gaib ini pada perkara yang gaib ini, itu kita bersandar kepada wahyu yang diturunkan. Wala natadakhalu bi uqulina wa afkarina, maka la natadakhal, kita tidak perlu campurkan akal-akal kita dan pikiran kita. Ya. Wa innama wa umurul barzakhi min umuril akhirah, maka perkara barzakh adalah di antara perkara akhirat. Maka siapa yang tidak mengimani alam kubur, fitnah kubur, adab kubur, nikmat kubur, maka tidak sempurna keimanan dia kepada akhirat. Ini disebutkan oleh para ulama dari masa ke masa, bahwa termasuk di antara keimanan kepada akhirat adalah beriman kepada kubur, malaikat kubur, adab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, pertanyaan di kubur. Nah ini. Walau kasyafna anil abdi ba'da wad'ihi fi qabrihi lawajadnahu kama wada'nahu. Seandainya kita singkap dari seseorang yang mayit setelah dia diletakkan di kuburannya, tentu kita akan mendapatkan ya kama wada'nahu, sebagaimana kita mendapati dia. Ya seperti itu. Jasadnya seperti itu, ya seperti itu. Ya, lakin huwa fi hukmi alamin akhar, namun dia berada pada alam yang lain. Berada pada alam yang lain, dia didudukkan oleh dua malaikat. Entah dia sedang disiksa atau mendapatkan nikmat. Udah itu aja, dua kemungkinan itu aja. Dua kemungkinan itu aja, enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Ya, dapat nikmat atau dapat azab. Enggak ada yang lain. Ketiga opsi ketiga, balas dendam. Kayak cerita-cerita dusta, ya, si manis jembatan Ancol, film Susana, itu apaan, khurafat. Mana ada opsi ketiga, minta izin, ya malaikat izin dulu ya, kenapa, beres dendam. Akidah apa kayak begitu? Antum percaya sama penulis skenario orang bodoh, sutradara orang bodoh, pemain orang bodoh, yang nonton lebih bodoh. Nauzubillah min dzalik. Percaya lebih bodoh lagi. Ya, enggak ada namanya kayak begitu. Orang yang udah meninggal punya peran lagi di alam ini. Datang ke rumah, ya ngetok-ngetok, minta dibukain tali pocong. Apaan kayak begitu? ya. Atau ada keyakinan mayit selama sekian hari, ya, selama masa ditahlilin, itu dia masih ada di situ. Wah, enak banget. Keyakinan dari mana ini, agama siapa ini? Allahul musta'an. Wa ma yajri 'alaihi la narahu wa la nuhissu bihi. Dan apa yang terjadi pada si mayit tadi, kita enggak melihatnya. Kita tidak merasakannya. Enggak lihat, enggak merasakan. Ya, kita enggak melihat. Ya, kita akan melihat dia, misalkan mayit diotopsi ya oleh kepolisian, dibongkar kuburannya. Nampak begitu aja, tapi hakikatnya dia ada di alam lain. Dia ada di alam lain. Ini wajib diimani demikian. Jangan antum ya mau memeriksa, mau meneliti adab kubur ada apa enggak, antum bongkar semua kuburan pelaku maksiat. Wah, lihat. Oh, enggak ada cambukan, oh enggak ada pukulan, oh enggak ada ini. Wah, berarti enggak benar nih. Berarti memang ini proses alam. Wah, tuh lihat jadi bangkai tulang belulang dimakan cacing. Kata dia. Ya enggak benar kayak begitu. Itu dia di alam lain, namanya alam barzakh. Entah dia di kuburan, di dasar laut, di dalam perut buaya, kalau dia dimakan buaya. Ya, entah dia sudah hilang tulangnya, jasadnya karena meledak perutnya, karena meledak. Ya. Itu dia berada di alam barzakh. Ya, di alam barzakh. Dan diazab juga walaupun bukan di kuburan. Ini kan mimba bitaklif aja. Karena seringnya ada di kuburan. Walaupun dia bukan di kuburan, di dasar laut. Dia ditelan buaya, plok begitu. Ditelan ikan hiu. Ditelan ikan hiu enggak ada yang lepas. Hatta sendal-sendal sekalipun dimakan ikan hiu. Ya, kan begitu. Antum pakai baju, memangnya dikelet dulu sama ikan hiu apa? Dikelet dulu bajunya, dilepas. Nah. Ditelan hidup-hidup lah. Ya, pakai bajunya nih, bibit lagi pakai baju biker sunnah. Pakai baju biker sunnah, ketelan ikan hiu. Ketelan lah, enggak dikelat dulu. Ya, disiangin. Apa nih namanya? Nah, diituin lah, apa istilahnya? Dibisiangin ya. Hah? Dikeset. Ya itulah pokoknya lah. Dikelet. Ya. Li'annahu fi alamin akhar mughayyabun mughayyabin anna. Karena dia berada di alam yang lain yang mughayyab, yang itu di tidak ditampakkan, yang gaib dari kita. Wa qauluhu nakiran munkaron. Nah, ini pernyataan beliau. Nakiran munkaron. Ini diingkari nih oleh kalangan Mu'tazilah. Sebagian Mu'tazilah mengingkarinya lucu. Nah, mengingkarinya, mana ada malaikat mungkar nakir? Mungkar. Pakai cok gali cok bahasa, tasrif. Angkara yungkiru ingkaran. Bahwa munkirun wadaka munkaron. Apa itu munkaron kalau dari tasrif? Hah? Isim? Maf'ul. Berarti yang diingkari. Kok malaikat diingkari? Berarti enggak benar tuh namanya itu. La ilaha illallah. Yang namanya mungkar itu belum berarti diingkari. Tamunya Nabi Ibrahim, malaikat disebut oleh Nabi Ibrahim sebagai yang mungkar. Allah Ta'ala berfirman, hal ata haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepada engkau kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan, itu malaikat? Iddakhulu alaih, ketika malaikat ini datang masuk ke rumah Ibrahim, faqalu salama, maka malaikat ini mengucapkan salam. Nabi Ibrahim menyatakan, qala salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim berkata, salam ya, qaumun munkarun, salam kesejahteraan bagi kaum yang mungkar. Apa maksudnya munkarun? Yang tidak dikenal, ya, bukan yang diingkari. Kalau diingkari nggak diterima sebagai tamu sama Nabi Ibrahim, diusir. Tapi diterima, ya, dipotongin daging lagi hewan anak sapi, iya, dipanggangin, dikasih taruh nggak mau makan, nah, begitu, ya, bisa dipahami sini, ya. Maka nakiran wa mungkaran, mungkar nakir, nakir mungkar. Ismani lil malakaini. Ini adalah dua nama bagi dua malaikat. Alladaini ya'tiyani lil mayyit. Yang datang kepada mayit. Yang datang kepada mayit. Faura dafnihi. Faura maksudnya segera setelah dia dikuburkan. Langsung datang itu. Ya, langsung datang. Segera. Jadi enggak nungguin, enggak enak. Saudaranya masih di atas, emaknya masih di atas. Enggak, langsung. Setelah dia dimakamkan, setelah diratakan kuburannya, langsung. Makanya kata Nabi SAW, ketika Nabi berada di makam, pemakaman, baru ngubur. Ya baru ngubur, Nabi masih di situ. Ya kata Nabi, istaghfiru li akhihum walahu was'alu lahu as-sabat. Fa innahul ana yus'al. Mintakanlah ampunan kepada Rabb kalian untuk saudara kalian ini. Doakanlah agar dia diberikan kekuatan. Sekarang dia sedang ditanya. Langsung. Kuburan diratakan langsung. Langsung. Ya. Barakallahu fiik. Nah ini fauradafnihi. Segera setelah dia dimakamkan. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Dikembalikan jasad rohnya. Ya, rohnya dia ke jasadnya. Wa yujlisani hayyan. Kemudian dia didudukkan. Ya, keduanya malaikat tadi mendudukkan dia. Kan tadinya tengkurap tuh menghadap lahat. Lahat yang pojok didudukin. Ya. Hayyan dalam keadaan hidup. Hayatan barzakhat barzakhiyatan. Tapi dengan kehidupan alam barzakh. Ya, laisat mislah hayatihi alal ard. Bukan seperti kehidupan dia ketika dia hidup di atas di dunia ini. Wa innama hiya hayatul akhir. Nah, namanya alam barzakh itu adalah alam akhirat. Hayatun ukhrawiyatun la ya'lamuha illallah. Itu adalah ya alam akhirat, alam ukhrawiyah ya, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tasmiyatuha bi munkari wan nakir kama warada fil hadis bi isnadin la ba'sa bihi. Dan penamaan dengan mungkar nakir, ya mungkar nakir itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini sebagaimana terdapat dalam hadis dengan sanad yang laba sabihi, yang tidak mengapa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kubira al-mayyit, ya, atahu malakan aswadan azraqan, yuqalu ahaduhuma al-munkaru walil akhar an-nakiru." Ini riwayatnya. Kemudian, "Fahiyat tasmiyatun sabitatun," maka ini adalah penamaan yang sabitah, yang telah valid. Berdasarkan Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, li anna ru'yata hadaini ma'al malakaini mubzi'atun, karena ya ru'yah melihat dua malaikat ini mubzi'ah, ini menakutkan. Yastankiruha al-insanu, maka manusia akan mengingkarinya, takut. Wa yafza'u minna, takut, makanya jadi mungkar, diingkari kayak tadi ya, diingkari. Namun diingkari seperti ini, mungkar ini bukan bermakna takut. Nabi Ibrahim aja mengatakan, ya, kata Nabi Ibrahim apa? Qala salamun qaumun munkarun. Kepada tamunya dari kalangan malaikat, artinya tidak dikenal. Fahuma ya'tiyani bisuratin la ya'rifuha fi hayatihi. Maka keduanya mendatangi mayit tadi dengan bentuk yang si mayit ini enggak mengetahui bentuknya itu di kehidupan dia. La ya'lufuha. Yang ia itu alifaya lafu maknanya terbiasa. Kalau kita terjemahkan, yang ia belum terbiasa ia temui ya bentuk tersebut. Jadi ini ya, bentuknya belum pernah ia jumpai, nggak bisa dibayangkan. Fahada wajhu tasmiyatihima, maka inilah sisi penamaan kedua malaikat tersebut, mungkaron wa nakiron, ya mungkar nakir. Wa fi hadha raddun ala man yunkiru hadhihi at-tasmiyata, dan ini juga sekaligus sanggahan bagi kaum orang yang mengingkari penamaan ini. Wa yaqul hadha sabbun lil malaika, mereka mengatakan, oh ini berarti celaan ini terhadap malaikat, kok mungkar diingkari. Nah, cok gali cok ilmu tasrif, angkara yunkiru ingkaron mungkirun mungkaron, oh tuh berarti diingkari, wah ini enggak benar nih. Nakul, maka kita menyatakan hada laisa sabban lil malaikati, ini bukanlah celaan terhadap malaikat. Ini bukanlah celaan terhadap malaikat. Bal hada min babi annalladhi ya'tiyanihi yastankiruhuma fasummiya Fasummiya bimunkari wan nakiri. Namun ini bukanlah celaan terhadap malaikat, ya bahkan ini adalah dari bagian bahwa kedua malaikat yang mendatangi si mayit tadi, maka si mayit tadi mengingkari keduanya karena ketakutan. Wa fasummiya bil munkari wan nakir. Maka di keduanya dinamakan dengan mungkar nakir. Nah, nanti dia malaikat mungkar nakir ini ya bertanya, kalau bisa jawab dapat, dia kalau bisa jawab dengan benar, maka si mayit sebagaimana tadi faza wa aflaha. Nah, kalau enggak bisa jawab, maka disiksa. Antum mau observasi, lihat kuburan depan, cek benar enggak nih, ya. Alamnya beda gitu ya, alamnya beda. Kemudian qauluh innaka latun innaka tunsah. Kemudian pernyataan An-Nadhim Ibn Abi Dawud rahimahullah taala, innaka tunsah, sesungguhnya engkau dinasehati. Yakni ana ansahuka, maksudnya apa? Saya ini berarti Ibn Abi Dawud menasehati Anda, alla tunkira hadhihi al-asya'a, supaya Anda tidak mengingkari hal-hal berbagai hal ini. Wad-dinu an-nasiha, agama itu nasihat sebagaimana sabda Nabi, ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat. Qulna liman, kata para sahabat, kami bertanya untuk siapa? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimina wa ammatihim. Maka Nadhim rahimahullah ta'ala, yaitu Ibnu Abi Dawud, yaqul, menyatakan, ana ansahuka alla tunkira ma sabata 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menasihati Anda supaya Anda tidak mengingkari apa yang telah valid, yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'a fil Qur'an was sunnah, dan apa yang telah terdapat keterangannya dari Al-Qur'an dan sunnah. Kama angkarahu al-mu'tazilatu ahlud dalali, sebagaimana mu'tazilah dan orang-orang sesat mengingkari hal tersebut. Alladzina ya'tamiduna ala uqulihim wa afkarihim, yang mereka bersandar kepada akal dan pemikiran mereka. Faltahzir, faltahzar min tariqatihim, maka waspadailah jalan metode mereka. Wattabi' nususa al wattabi' an-nusus, dan ikutilah an-nusus, nas-nas, redaksi-redaksi ayat Al-Qur'an dan hadis. Wa amin, dan berimanlah bima ja'at bihi an-nususu as-sahiha, dan berimanlah terhadap apa yang telah terdapat dari keterangan dari nas-nas ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih. Wa hadza minal iman billahi subhanahu wa ta'ala, maka inilah di antara bentuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat di footnote nomor 1, ya, di footnote nomor 1 halaman 162, ya, sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih, warada tasmiyatul malakaini alladaini yas'alani al-insan fi qabrihi bihadainil ismaini, telah terdapat dalam penamaan dua malaikat yang bertanya kepada manusia di kuburan dengan dua nama ini, telah terdapat uddatu ahadis marfu'ah, berbagai hadis-hadis yang marfu' wa mauqufah, dan hadis-hadis yang mauquf, ya, dari sejumlah sahabat di antara Abu Hurairah dan yang lainnya. Baik, kita kembali. Wa umurul ghaib allati tahdutsu lil mayyit fi qabrihi wajibu al imanu biha, maka perkara-perkara yang gaib yang terjadi, ya, bagi si mayit setelah dia dikuburkan di kuburannya, maka wajib bagi kita mengimaninya. Wahya awalan maji'ul malakain, yang pertama kita wajib mengimani datangnya dua malaikat, mungkarin wa nakirin ilal mayit, mungkar nakir kepada yang datang kepada mayit. Fa in qala qailun, kalau ada yang berkata, kaifa jaa ilaihi fi qabrihi wa nahnu la narahuma wa nahnu la narahum, ya, gimana ceritanya malaikat itu datang ke kuburan kita enggak lihat. Nah, ada orang yang bertanya demikian, dua, ada orang yang bertanya demikian, ini kemungkinan dua aja, entah dia polos memang enggak ngerti, satu lagi memang dia adalah orang sesat yang hendak mempertanyakan, bukan bertanya tapi mempertanyakan dalam artian mengingkari. Al-jawab, maka jawabannya adalah Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Apa ribetnya bagi Allah? ya, untuk mengutus malaikat yang tidak nampak bagi manusia. Wa anta faqad ghuyibat anka katsirun minal umur. Anda sendiri sungguh telah tidak ditampakkan kepada Anda banyak hal, banyak perkara. Wal malakani ya'tiyanihi wa anta la tarahuma. Maka kedua malaikat yang datang kepada si mayit, Anda tidak melihat keduanya. Wa hal anta tara ruhaka? Apakah Anda dapat melihat roh Anda? Allati tadkhulu fi jasadika, yang masuk ke jasad Anda. Hal tara kulla syai'in? Apakah Anda bisa melihat segala sesuatu? Tujadu asya'u katsiratun la taraha. Ya, didapati banyak hal yang Anda tidak melihatnya. Hal tara al-aqla alladhi yumayyizuka ala ghairika? Apakah Anda bisa melihat akal Anda sendiri? Akal, nalar, perasaan Anda sendiri yang bisa membedakan Anda dengan selain Anda? Ma kullu syai'in latarahu laisa sahihan. Maka tidaklah segala sesuatu yang Anda tidak melihatnya itu berarti enggak benar, bukan begitu. Hadza kalamul maddiyina at-tabi'iyina. Ini adalah ucapannya kaum rasionalis, orang-orang ateis. Amma ahlul iman, adapun orang yang beriman, fa innahum yattasi'u imanuhum, maka iman mereka luas, dalam artian mereka dapat menerima likulli ma waradat bihi al-akhbaru as-sahihah. Menerima, luas mereka, lapang dapat menerima segala apa yang kabar-kabar yang sahih, yang terdapat dalam kabar-kabar yang sahih. Wa la yatadakhaluna fihi bi uqulihim, mereka tidak turut campur mengintervensi hal tersebut dengan akal-akal mereka. Fal malakani ya'tiyanihi, maka kedua malaikat yang mendatanginya, mendatangi si mayit, wa ijlisanihi, yang mendudukkan si mayit. Si mayit itu didudukkan oleh si malaikat ini. Wa yastantiqanihi, dan kedua malaikat ini yang menginterogasinya. Ya, istantaqa yastantiqu, ya. Dengan pertanyaan marabbuka wa madinuka wa man nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Fayaqulul mu'min, maka seorang yang mukmin akan berkata, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa dinil Islam, agamaku Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin, maka akan ada penyeru yang akan menyeru kepadanya, an sadaqa abdi, maka benarlah hambaku. Fa'afrisuhu minal jannah, maka bentangkanlah surga kepadanya. Wawassi'u lahu fi qabrihi badda basarih, dan luaskanlah untuknya kuburannya sejauh mata memandang. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah pintu surga buat dia. Fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka datanglah roh apa rihiha, apa namanya, semerbaknya dan wangiannya. Wa yara manzilahu fil jannah, dan dia pun dapat melihat manzilnya, tempat tinggal dia nanti di surga. Fa yaqul ya rab aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya rab, kembali segerakanlah, tegakkanlah hari kiamat supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Fa yasiru qabruhu raudatan min riyadil jannah, maka jadilah kuburannya tersebut menjadi taman dari taman-taman surga. Wa in kunna la nusyahidu hadza, walaupun kita enggak menyaksikan hal itu. Wa hadza yusyahiduhu ba'du man yutli'uhu Allahu alaihi, dan bisa saja itu disaksikan oleh sebagian orang yang Allah perlihatkan. Lakin hadza laisa bilazim, namun ini tidaklah lazim demikian. Wa ammal munafiq wal murtab, adapun orang munafik dan yang ragu. Yang ragu ini siapa? Alladzi 'asha 'ala syakki fid dunya, yang mereka hidup dengan penuh keraguan di dunia. Ya, bukan orang yang ragu di sini munafik, munafik, ragu-ragu. Kalau munafik, mereka jelas ya menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Enggak ada ragu sedikit pun atas kekafiran mereka. Fa innahu yamutu 'ala syakki, maka orang yang murtab, yang ragu ini pun mati dengan keraguan. Fa idza sa'alahu, maka apabila dua malaikat bertanya kepadanya, wa qala, dan kedua malaikat berkata, "Man rabbuka?" Qala la adri. Siapa Rabbmu? Dia mengatakan, "La adri, I don't know." Saya enggak tahu. Wa madinuka? La adri. Saya enggak tahu juga. Sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultuh. Aku mendengar banyak orang berbicara tentang Rabb, tentang agama Islam. Saya pun mengatakannya ikut-ikutan. Ya. Wa madinuka? Ya ikut-ikutan aja. Semua orang berbicara kalau Islam itu enggak usah fanatik-fanatik lah. Dia ikut-ikutan. Nah, udah enggak usah fanatik-fanatik lah. Terus gimana? Ya gini aja, enggak pakai jilbab, salatnya yang sal-salan, ya. Mungkin Jumatan saja. Udah Islam. Ya, tidak kafir-kafirin. Jangan nyebut kata kafir kepada orang kafir sekalipun. Jangan, kata dia. Islam biasa-biasa aja. Loh, Islam biasa gimana? Itu bukan Islam, Mas. Islam itu mesti mengkafirkan pelaku kekafiran dan orang kafir. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdullah di usul salasah tentang Islam? Al-Islam. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mengesakan Allah dalam ibadah, dan tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Gak bisa ngaku doang, gak mau beramal. Kemudian gak cukup itu aja, wal bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri aja gak cukup, wa ahlihi, dan pelaku kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah nampak ya, ada suri tauladan buat kalian pada sosok Ibrahim dan yang bersamanya. Ketika dia berkata kepada kaum yang kafir, kami berlepas diri kepada kalian dan apa yang kalian sembah. Berlepas diri, tidak membenarkan mereka, mengingkari mereka, mengkafirkan mereka. Kafarna bikum, kami mengkafirkan kalian, mengingkari kalian. Qad bada bainana wa bainakumul adawah, telah nampak antara kami dan kalian permusuhan. Permusuhan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini penting ini. Sekarang ada yang bilang Islam biasa aja. Ah ini nanti nih, dia ngikut-ngikut kata orang, nanti dikubur, ha hala adri sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultuhu, ikut-ikutan. Wa madinuka, apa agamamu? Qala la adri sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Saya cuma dengar orang-orang berbicara tentang Islam, saya pun mengucapkannya. Wa ma nabiyuka, la adri, siapa nabimu? Enggak tahu. Li'annahu fid dunya lam yu'min biqalbihi, karena di dunia dia tidak beriman dengan kalbunya. Wa inna ma takallama bi lisanihi, dia cuma berbicara dengan lisannya. Was ya wa hadha huwa al munafiq, inilah keadaan munafik. Alladhi yaqulu ma yaqulul musallun, yang mereka berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang salat, yusalli wa yasum, dia salat dia puasa. Lakin laisa fi qalbihi imanun, tapi enggak ada di dalam kalbunya keimanan. Innama yaf'alu hadha min babil mudarah wa min babit taqiyah, dia melakukan hal ini hanya untuk min babil mudarah, masdar dari dara. Apa maknanya? Menyenangkan hati orang. Dan karena taqiyah, ya pura-pura aja. Li ajli an ya'isha ma'al muslimin fahasbu, supaya dia bisa hidup tinggal bersama kaum muslimin, itu aja udah. Wa huwa lam yu'min biqalbi, dan dia tidak beriman ya dengan kalbunya. Walau kana fasihan muta'alliman, walaupun dia orang yang fasih, kalangan terpelajar, yahfadzul mutuna wal asanida, dia menghafal matan-matan dan sanadnya. Oh, dia hafal usul salasa. Hafal dia. Hafal dia usul salasa. Tapi keimanan enggak ada di kalbu dia. Hafal mungkin kitab tauhid, hafal berbagai matan yang lain. Hafal dia. Tapi enggak diimani. Karena niatnya salah. Ya. Tadi kita di pelajaran Ifadatul Mustafid telah membahas hal ini juga tadi pagi. Orang kalau belajar niatnya bukan niatnya karena Allah memperbaiki diri, buku sebagus apapun yang dia hafal dia pelajari, enggak bakal dia bisa ambil manfaat. Enggak bisa ambil manfaat. Allah cegah dia dari ambil manfaat terhadap apa yang dia pelajari, apa yang dia hafal. Fa innahu fi qabri, maka dia di kuburan. Yatalaksamu, maka dia akan gugup. Walaupun dia hafal, walaupun ada yang kasih kisi-kisi di atas, ditalkin, Wala yastati ayatakallam, maka dia enggak bakal mampu berbicara. Dia akan gugup. Talak sama ya talak samu, itu gugup maknanya. Ya dia gugup, enggak bisa ha ha la adri. Wa yughibu anhu al-jawab, maka jawabannya akan hilang dari dia. Enggak bisa walaupun dia hafal. Ya. Ini penting. Wa yaqulu adri, oh ini dia akan berkata la adri. Yang menjawab adalah amalan dia. Bukan hafalan dia. Dia mungkin ngapalin di dunia, tapi amalan dia jauh dari konsekuensi mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, sehingga dia pun tidak mengamalkan konsekuensi dari mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Gimana mau bisa jawab di pertanyaan kubur? Hafal matan, hafal, nah. Mungkin hafal Al-Jurmiyah, Al-Fiyah, matan Al-Baikuniyah, Al-Waraqat. Hafal. Ya, barakallahu fikum. Ini Syekh menyebutkan hal ini. Walau kana qasihan muta'alliman yahfadzul mutuna wal asanid. Ini juga sebagai tanbih atas kita. Bahwasanya yang penting untuk kita pelajari pertama kali adalah yang terkait akidah dengan niat kita mengamalkannya, mengambil faedah manfaat di dalamnya. Ya, banyak orang hafal yang berat-berat, tetapi perkara akidah dia tidak hafal. Dia tidak ketahui. Akhirnya sesat. Pondasinya enggak ada. Ya, hafal Alfiyah bolak-balik. Hafal Baikuniyah, hafal Alfiyah Al-Iraqi. Ya. Dia hafal Nazam Al-Waraqatnya Al-Amriti. Dia hafal ya. Ya. Qaid Al-Fiqhiyah dan seterusnya. Bahkan ada hafal yang hafal kamus Al-Munjid, ada yang menghafal. Namun dia melupakan pelajaran dasar akidah. Akhirnya dia enggak ngerti. Kan kalau hafal akidah akan mudah mengetahui, ilmu akan hadir di dada. Ya, ketika ada pengetahuan taufik dari Allah, dia akan mengamalkan. Kalau enggak tahu gimana mau ngamalin? Kan begitu. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah kalian, ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Nah, ini Allah berfirman, fa'lam, belajarlah kalian, ketahuilah. Tapi ini penting ya, agar kita memperhatikan ya pelajaran akidah. Mana lagi tadi? Lakin sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Namun saya mendengar orang-orang mengucapkannya, ya saya pun ikut-ikutan. Min ghairi an a'rifa hadza syai'a wa a'taqidahu, tanpa saya ketahui hal ini dan tanpa saya meyakininya. Fayunadi munadin, maka akan ada yang menyeru kepadanya, an kadzaba abadi, hambaku berdusta. Fa afrisuhu minan nar, maka dia pun akan apa namanya, dibentangkan untuk dia di neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dibukakan pintu dia menuju neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka akan datang kepada dia dari panasnya neraka. Wa samumiha, samum itu maknanya arrih alharrah. Rih, apa itu rih? Aroma yang panas menyengatnya neraka datang juga ke dia. Hah? Ya, baunya, uapnya. Yudayyaqu alaihi qabruhu, kuburannya akan disempitkan, dihimpitkan. Hatta takhtalifa adla'uhu, hingga adla'nya, tulang rusuknya itu takhtalif, apa ya terjemahnya? Saling berhimpitan. Waliyadu billah, kita berlindung pada Allah. Wa yusbihu qabruhu hufratan min hufarin nar, maka kuburannya menjadi ya, jurang di antara jurang-jurang neraka. Wa yaqul ya rabbi la tuqimis saah, ya rab janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Li annahu ya'lamu annahu idza qamatis saatu fama ba'daha ashaddu mimma huwa fihi. Waliyadu billah. Dia mengatakan, wahai Rabb, jangan tegakkan hari kiamat, padahal dia lagi diazab, lagi disiksa, ya. Dan dia mengetahui kenapa demikian, dia mengatakan itu jangan tegakkan hari kiamat, karena dia mengetahui annahu idza qamatis sa'ah, bahwa kalau apabila hari kiamat tegak, fama ba'da, maka setelah itu asyaddu mimma huwa, itu lebih dahsyat siksanya daripada keadaan dia saat itu. Saat itu mungkin dia cuma dipentung ya oleh palu besar, oleh godam dengan dua malaikat, udah hancur. Dia tahu kalau di neraka lebih dahsyat lagi. Nah, kalau orang yang beriman gimana? Orang yang beriman ya dikubur, yang bertauhid. Tadi kan Syekh menyebutkan hanya orang yang apa? Yang murtab dan munafikun. Kafir jelas. Ya, kafir jelas. Kafir, munafik, murtab. Sekarang yang imannya benar, tapi ada dosa dia. Ada dosa. Dosanya itu belum lunas di dunia. Kemarin di pelajaran kita bertauhid, ya kita membacakan beberapa riwayat, ya kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang, maka ajalahu hukubah fil dunia. Maka Allah akan segerakan buat si hamba hukumannya di dunia. Entah itu dengan gundah gulana, ketusuk duri, kepentok kepalanya, atau ban motornya bocor, atau yang lainnya. Ya, ini ada pengampunan dosa. Namun di dunia belum lunas. Ya, masih ada. Sehingga dibawa di akhirat. Maka gimana? Kata para ulama, dia tetap diadab kubur. Walaupun muwahhid. Ya, muwahhid. Dia bertauhid, bukan seperti yang disifati tadi. Kafir, munafik, murtab. Orang kafir, munafik, murtab. Yang menyatakan hala adri sami itu nasa yaqul syekh, itu kan disebutkan dalam riwayat wa ammal munafik, ya begitu kan. Adapun orang yang munafik, nah yang mukmin gimana? Sebagaimana ya orang yang suka namimah dan yang ceboknya enggak beres, ya kata Nabi, ini dua penghuni kubur ini yu'adzaban, sedang diazab, bukan karena dosa besar, karena tadi itu ceboknya enggak beres, yang ini bukan karena dosa besar. Nah dia bisa jadi azab, artinya dosa dia belum lunas di dunia. Terus gimana? Dikubur bisa lunas enggak? Bisa lunas enggak Pak Saroni? Hah? Antum kalau penjarain orang gimana Pak Saroni? Antum kalau menjarain orang ya. Antum nangkap orang nih, nangkap orang antum. Ya. Kasus utang gitu. Saya kan enggak ngerti ini Pak Saroni. Antum kan aparat ya. Antum ada orang utang aduk antum. Pak Pasaroni dia ngutang sama saya tuh. Ya, ini pidananya kalau ini penjarain aja. Dipenjarain dia tuh orang, utang 1 miliar, dipenjarain 3 tahun. Udah kelar penjara, utangnya masih ditagih enggak Pasaroni? Hah? Enggak, jadi udah selesai di penjara, utangnya tetap ditagih enggak? Kalau enggak ada duit sama sekali udah mau bayar apa udah. Hah? Lunas penjara. Lunas ya. Oh. Ya. Kalau antum lain lagi ya. TNI beda ya. TNI jor. Enak aja jor. Kalau TNI gak ngurusin itu Pak ya, NKRI lawan Papua aja ya, daripada Ban Serep yang maju mendingan antum TNI ya kan? Mana ya. Nah kalau orang yang berdosa, kaum mukminin, dia pelaku dosa besar, dia diadab, gimana dosanya ya. Gimana dosanya di kuburan, lunas gak? Nah ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan qad dallat nususul kitabi wassunnati ala anna uqubata dzunubi tazulu anil abdi binahwi asrati asbabin. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Al Majmu' Al Fatawa yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim, nas-nas Al-Qur'an dan sunnah telah menunjukkan bahwa hukuman dosa itu akan hilang dari hamba karena 10 sebab. Di antara Ibnu Taimiyah menyebutkan taubat, adanya musibah, ya. Kemudian apalagi hal-hal yang lainnya. Nah, Ibn Taymiyyah menyebutkan diantaranya. Diantaranya Ibn Taymiyyah menyebutkan sebab-sebabnya. Sebab-sebab seorang mukmin diampuni dosanya. Ma yahsulu fil qabri minal fitnati wad-da' wad-dhaghtati wa raw'ati fa inna hadha mimma yukaffiru bihi al-khataya. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, maka sebab diantara mukmin dihapuskan dosanya, ini mukmin yang bertauhid. Kalau yang bertauhidnya hancur, enggak ada urusan itu. Yang berbuat syirik, yang suka sedekah laut, yang suka datang ke dukun, nah udah di delkon, enggak ada masuk ini hitungan. Kata Ibn Taymiyyah, sebabnya diantaranya yang dapat menggugurkan dosa, mayahsulu fil qabr minal fitnah, yaitu apa yang terjadi di kuburan berupa fitnah, pertanyaan kubur, wa daqtah, yaitu dengan daqtah yaitu daiq, dihimpit. Kalau tidak bisa jawab pertanyaan kubur, kan kuburannya dihimpit tuh, serak, dipres, pruk begitu, ya, dipres. Antum nggak usah observasi, gali, dia dipres, oh masih ini nggak, jangan, itu alamnya beda, ya, dipres hukuman. Kemudian warrawah, adanya rawah, rawah itu apa namanya, ketakutan, faz'ah, rawah itu. Fa inna hadza mimma yukaffiru bihi al-khataya, maka hal ini adalah di antara hal-hal yang akan dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Jadi mukmin diazab di kubur mungkin. Namun nanti di akhirat, maksudnya di fase setelah tegaknya hari kiamat, dia dosanya sudah lunas. Luar biasa karunia Allah ya. Kalau begitu pilih mana? Diazab di kubur apa di neraka? Pilih mana antum? Enggak dua-duanya. Ya enggak. Tentu pilih selamat dari kubur, azab selamat dari azab neraka, masuk surga. Ya Mas Bibit ya. Masya Allah. Ini Mas Bibit, masya Allah ya. Ini jangan nempel-nempel sama jomblo yang ini tuh. Ntar dia pada ketularan. Seumuran antum, antum udah nikah, mereka belum. Jauh-jauh dah. Bagi Rusji itu deket-deket mulu. Mana sekarang? Hujan ya, masih hujan ya? Oh berarti sampai berhenti aja ya? Jam 10 berhentinya. Hah? Apa? Ada payung. Oh. Ya terus kenapa maksudnya? Antum nyuruh anu udahan gitu. Hah? Ya. Wa hadha yushiru ilaihi qauluhu ta'ala. Dan inilah yang firman Allah Ta'ala mengisyaratkan, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit, maka Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, yang kokoh, fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di akhirat. Kama annahum asyu alal qawli sabit fid dunya, sebagaimana mereka hidup dan di atas ucapan yang kokoh di dunia, yaitu kalimat la ilaha illallah wal iman as-sadiq, dan keimanan yang benar. Fa inna allaha yusabbituhum fil qabri inda su'al, maka Allah pun akan mengokohkan mereka, membuat mereka kokoh ya, di kuburan ketika ditanya. Yudillullahu adz-dzalimin, maka Allah akan menyesatkan orang-orang zalim. Apa tafsirnya? Fala yastati'una al-ijabah, maka mereka tidak akan mampu menjawab pertanyaan kubur. Walaupun dia hafal matan usul salasa, gak bisa jawab kalau dia sesat. Wal ahadithu fi hadha mutawatiratun anin Nabi SAW, hadis-hadis terkait hal ini itu mutawatir dari Nabi SAW. Lihat di footnote nomor 1. Qala bin Abi Al-Iz Berkata Ibnu Abil Is Al-Hanafi, pencarah kitab Aqidah Tahawiyah, wa qad tawatarat al-akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi subuti azabil qabri wa na'imihi liman kana dhalika ahlan wa su'al al-malakain. Kata Ibnu Abil Is, sungguh telah mutawatir berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang tetapnya ketetapan adab kubur ataupun kenikmatannya bagi siapa saja yang mampu, ya. Dan juga terkait tentang pertanyaan dua malaikat. Fa yajibu i'tiqadu subuti dzalik wal imanu bihi, maka wajib meyakini ketetapan hal tersebut dan mengimaninya. Kemudian wa ahlus sunnati wal jamaah mujmi'una alaih, dan ahlus sunnati wal jamaah bersepakat atas hal tersebut. Wa lam yunkirhu illa al mu'tazilatu, dan tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali kalangan Mu'tazilah. Alladzina ya'tamiduna ala uqulihim, yang mereka bersandar kepada akal-akal mereka. Wa kada al-aqlaniyun, demikian pula dengan kalangan rasionalis aqlaniyun, yang mengedepankan akal, yang menjadikan akal menjadi juri. Ya. Al-an, saat ini, alladzina hum afrahul Mu'tazilati, yang mereka adalah afrah. Afrah itu jamak dari farkhun. Farkhun itu anak, anak burung, anak itik. Namanya farkh. Maksudnya di sini yang aqlaniyun, kalangan rasionalis, mereka adalah anak-anak keturunan dari Mu'tazilah. Hum ala hadzal madhhab, yang mereka berada di atas madhab ini. Nah, mengenai al-haud dan mizan itu insyaallah taala di pertemuan berikutnya, ya. Nggak nyampe. Ya, kalau ada yang mau ditanya, diprotes, ya, dikritik, tafadhalu, silakan.